Fikih Islam. Para pendengar yang budiman, menjamak salat. Tetapi sebelum saya masuk dalam pembahasan menjamak salat, mengqasar salat, intinya merupakan suatu rukhsah atau keringanan, bahkan suatu sunnah, bukan sekedar rukhsah atau keringanan, tetapi juga sunnah dari Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang musafir, seorang yang sedang bepergian, musafir, untuk meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi melaksanakan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Dan ini yang dimaksud dengan qasar atau mengqasar salat, yaitu meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti salat yang disunahkan untuk diqasar adalah salat zuhur, asar, dan isya saja. Salat zuhur, asar, dan isya. Inilah salat yang diqasar atau diringkas ketika seorang musafir sedang bepergian hendak melaksanakan salat yang 4 rakaat. Tentang hukum mengqasar salat ini, sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan wajib. Jadi seorang musafir wajib mengqasar dan tidak dibenarkan untuk melaksanakan salat 4 rakaat. Sedangkan jumhur ulama menganggap ini atau berpendapat bahwa ini adalah sunnah muakkadah yang hendaknya tidak ditinggalkan. Jadi mengqasar salat ini bukan sekedar keringanan dalam syariat yang boleh diambil, boleh tidak. Tapi ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan dalam syariat dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW dalam setiap safar, dalam setiap bepergiannya. Beliau tidak pernah melaksanakan salat 4 rakaat ketika musafir, tetapi selalu 2 rakaat. Nah, pembahasan berikutnya tentang berapa jarak seorang musafir boleh mengqasar, berapakah jarak yang membolehkan untuk seorang musafir mengqasar salat. Di sini banyak sekali pendapat di kalangan para ulama kita, tapi yang saya pilih dan saya kuatkan adalah bahwa batasan jarak itu dikembalikan kepada penilaian orang pada umumnya. Jadi tidak diukur dengan misalnya 85 km atau sekian farsakh atau sekian, tidak. Tetapi dikembalikan kepada pengertian safar atau bepergian itu dalam pemahaman orang pada umumnya. Ini. Jadi jika orang-orang berpendapat atau menilai bepergian dari satu kota ke kota lain atau bepergian antar kota dari satu kota ke kota yang lain, ini dianggap bepergian dalam uruf, dalam penilaian orang sekarang, maka boleh mengqasar. Tetapi jika bepergian yang tidak sampai keluar kota misalnya, itu tidak dianggap sebagai bepergian, maka tidak boleh mengqasar. Kemudian pembahasan yang kedua tentang setelah musafir sampai di kota yang dituju atau di daerah yang dituju, berapa hari dia boleh mengqasar? Berapa lamakah dia dibolehkan dan tetap dianjurkan untuk mengqasar? Di sini juga terdapat banyak sekali pendapat di kalangan para ulama kita. Tetapi yang saya anggap rajih atau saya pilih dan saya anggap kuat adalah bahwa itu pun juga dikembalikan kepada keadaan seorang musafir itu. Jika keadaan dia di tempat tujuan tersebut sudah niat menetap, dia pergi ke suatu kota dan niat menetap di sana, dia sudah sewa rumah, atau dia sebagai mahasiswa yang sudah diterima dan dia tahu dia akan kuliah di sana selama 3 tahun misalnya. Nah, ini sudah hilang, statusnya musafir sudah lepas. Tetapi jika musafir ini ke suatu kota dan dia tidak niat menetap di sana, dia tinggal menumpang di rumah familinya, tinggal atau menetap di rumah familinya atau kawannya, atau mungkin tinggal di hotel, di tempat penginapan, tidak sampai menyewa rumah, maka statusnya ketika dia di tempat tujuan itu bertinggal, ya, menempati atau tinggal di rumah saudaranya atau keluarganya atau sebagainya, ini menunjukkan bahwa dia tidak niat menetap. Dan selama dia dalam keadaan seperti itu, maka dia boleh dan tetap dianjurkan mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini pembahasan tentang qasar, ringkasan. Nah, pembahasan berikutnya tentang menjamak salat. Nah, tentang menjamak salat ini, uzurnya atau alasannya lebih luas. Bukan hanya sekedar musafir, sebagaimana salat qasar itu hanya khusus bagi seorang musafir, seorang yang bepergian. Tapi dalam menjamak salat ini, alasannya lebih luas lagi. Tidak hanya sekedar safar atau bepergian yang membolehkan untuk menjamak salat. Tetapi menjamak salat ini pertama-tama dibolehkan bagi seorang musafir. Yang dimaksud dengan menjamak salat sebelumnya adalah, yang dimaksud dengan menjamak salat adalah mengumpulkan 2 waktu salat. Mengumpulkan 2 waktu salat, yaitu zuhur dan asar, serta maghrib dan isya dalam 1 waktu. baik didahulukan atau diakhirkan. Jadi menjamak, ini menggabungkan ya, dua waktu salat seperti zuhur dan asar pada salah satu waktunya. Kalau salat zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur, maka disebut jamak taqdim. Jika salat zuhur dan asar itu dilakukan setelah masuk waktu asar, jadi zuhurnya diakhirkan, dilaksanakan pada waktu asar, maka itu dikatakan jamak ta'khir, dan kedua-duanya boleh. Begitu juga salat maghrib dan isya boleh dijamak. Baik dijamak di waktu yang pertama, itu waktu salat maghrib, atau dijamak di waktu yang kedua, itu di waktu salat isya. Kedua-duanya boleh. Nah, siapa yang boleh menjamak salat ini? Dan ini suatu rukhsah, ya, keringanan dalam syariat. Yang pertama adalah seorang yang musafir. Nah, seorang yang musafir, sebagaimana dia dibolehkan mengqasar salat, dia juga dibolehkan untuk menjamak salat. Itu salat maghrib dan isya, serta salat duhur dan asar. Dibolehkan untuk menjamak dua waktu salat ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashr idza kana 'ala dhahri sayr, wa yajma'u baina al-maghrib wal isya." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak, mengumpulkan antara salat zuhur dan asar jika beliau sedang dalam perjalanan, 'ala dhahri sayr, dalam perjalanan, musafir. Beliau menjamak salat zuhur dan asar. وَيَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْإِشَاءِ Dan beliau juga menjama antara maghrib dan isya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal berkata bahwa Nabi SAW pada waktu perang Tabuk, beliau menjama antara zuhur dan asar, serta antara maghrib dan isya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Yang jelas, seorang musafir dibolehkan untuk menjamak dua waktu salat, melakukannya pada satu waktu. Kemudian tidak hanya musafir, juga seorang yang mukim pun, seorang yang tidak musafir, ini juga sebagian mereka mendapat rukhsah untuk menjamak salat, yaitu jika dalam keadaan hujan, hujan yang membasahi pakaian dan sendal-sendal. Dan tentang bolehnya menjamak salat ketika hujan, ketika cuaca hujan, ini disyaratkan bahwa salat tersebut dilakukan secara berjamaah di masjid. Jadi rukhsah yang ini, yaitu menjamak salat, baik zuhur dengan asar maupun maghrib dengan isya, ini boleh dijamak bagi kita yang mukim, yang tinggal di kota kita, tidak musafir, kita tinggal di kampung halaman kita, di tempat sekitar kita, dibolehkan untuk menjamak salat maghrib dan isya atau zuhur dan asar dengan jamak takdim, bukan jamak akhir. Khusus untuk yang kedua ini, yaitu jamak karena hujan, itu dibolehkan menjamak di waktu yang pertama. Itu jika salat maghrib dan isya, kedua salat itu dilakukan pada waktu maghrib. Bukan diakhirkan ke isya, tidak. Tapi dilakukan pada waktu maghrib. Syaratnya apa? Pertama, salat tersebut, yaitu maghrib dan isya, dilaksanakan secara berjamaah dan di masjid. Kemudian, hujan sudah mulai turun sebelum takbiratul ihram salat maghrib. Salat yang pertama maksud saya. Jadi, hujan itu sudah terlihat, sudah mulai terasa pada salat yang pertama. Jadi, pada salat yang pertama sudah turun hujan. Dan ketika salam dari salat yang pertama, sudah imam sudah salam ke kanan dan ke kiri, hujan masih turun, masih membasahi. Nah, ketika ini boleh kalau imam berpendapat untuk menjamak salat, maka salah seorang qomat dan melaksanakan salat isya 4 rakaat langsung. Jadi setelah salat maghrib salam, mungkin zikir sejenak saja, setelah itu salat isya berjamaah. Ini dibolehkan dengan catatan bahwa dua salat tersebut, yaitu maghrib dan isya atau zuhur dan asar, dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Dan ketika melaksanakan salat yang pertama, hujan sudah turun. Hujan sudah turun di waktu salat yang pertama, dan setelah tuntas, setelah salam dari salat yang pertama, hujan pun masih turun. Nah, ketika ini boleh menggabung atau melaksanakan salat kedua secara jamak takdim. Sehingga menjamak salat karena hujan ini tidak dibolehkan bagi mereka yang salat di rumah, meskipun berjamaah. Jadi tidak boleh bagi kaum muslimin yang salat di rumah karena hujan deras, kemudian salat maghrib dan isya dijamak. Tidak boleh. Meskipun dilaksanakan berjamaah, tetapi di rumah. Juga tidak dibolehkan misalnya seorang salat berjamaah di maghrib, hujan deras, setelah salam masih hujan, tetapi imam tidak berpendapat untuk menjamak salat. Maka salah seorang kemudian mundur dan salat isya dijamak sendirian. Ini juga tidak boleh. Jadi kedua salat itu dilaksanakan berjamaah dengan imam di masjid. Hikmahnya apa keringanan ini? Hikmahnya kita fahami, apabila setelah selesai salat maghrib, kemudian Para jamaah ini pulang ke rumahnya dengan cuaca yang hujan, mungkin sendalnya basah, badannya kedinginan. Kemudian nanti setelah azan isya kembali lagi ke masjid dalam cuaca yang masih hujan, ya, sendal-sendalnya basah dan mungkin tubuhnya kedinginan. Ini akan memberatkan jamaah. Nah, karena ini memberatkan jamaah, harus datang dua kali ke masjid. Harus datang dua kali ke masjid dalam cuaca hujan, dingin dan sebagainya. Maka syariat memberikan keringanan. Kalau cuaca hujan, maka bagi orang yang salat berjamaah di masjid, boleh menjamak antara salat maghrib dan isya atau zuhur dan asar. Dalil tentang ini adalah sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama' salat zuhur dan asar juga maghrib dan isya di kota Madinah, berarti beliau mukim bil Madinah, di kota Madinah, bukan karena takut dan bukan karena hujan. Hadis riwayat Muslim. Nah, lafaz hadis ini mengesankan atau memberikan petunjuk kepada kita bahwa menjamak karena hujan ini suatu hal yang ma'ruf, suatu hal yang telah diketahui, telah dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena ini, tentulah Ibnu Abbas tidak mengatakan, tidak ada gunanya Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat maghrib dan isya di Madinah bukan karena rasa takut dari serangan musuh dan bukan karena hujan. Kalau hujan bukan merupakan alasan yang membolehkan jamak, tentu Ibnu Abbas tidak akan mengatakan seperti ini. Dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pula. Jadi Bukhari meriwayatkan secara muallaq, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghrib wal isya' fi lailatin matirah." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara maghrib dan isya' pada waktu malam yang hujan lebat. Dan hal ini dilakukan pula oleh para sahabat Nabi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bermakmum ketika imam menjamak salat maghrib dan isya pada malam yang hujan lebat, maka Abdullah bin Umar bermakmum merestui hal itu. Demikian juga kibarut tabi'in, para pembesar tabi'in seperti Urwah bin Zubair, Sa'id ibn al-Musayyib, kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman, dan banyak lagi para tabi'in, mereka biasa melaksanakan atau menjamak salat maghrib dan isya pada waktu malam yang hujan, pada waktu hujan di malam hari. Dan mereka tidak mengingkari hal ini. Jadi dibolehkan menjamak salat bagi para jamaah yang salat di masjid untuk maghrib dan isya atau zuhur dan asar ketika hujan lebat. Ini. Kemudian alasan yang ketiga yang membolehkan untuk menjamak salat adalah al-hajah al-aridah, kebutuhan yang insidental, kebutuhan yang tidak rutinitas. Jadi kebutuhan atau ada suatu hajat, suatu kebutuhan yang sifatnya tidak terus-menerus atau sesekali. Ini dibolehkan pula. Dalilnya adalah hadis yang tadi, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'ashra jami'an bil Madinah min ghairi khaufin wala matar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan asar dengan dijamak di kota Madinah. Berarti beliau tidak musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan asar ketika beliau di Madinah bukan karena takut ataupun hujan. Maka Abu Quraib seorang tabi'in berkata kepada Ibnu Abbas, ya, kenapa beliau, yakni Nabi, melakukan hal itu? Yakni bukan karena hujan, bukan karena ketakutan, bukan karena musafir pula, beliau menjamak salat zuhur dan asar. Kenapa beliau melakukan itu? Maka Ibnu Abbas menjawab, "Kay la yuharrija ummatah," agar beliau tidak memberatkan umatnya. Jadi beliau melakukan itu supaya tidak memberatkan bagi umatnya. Hadis sahih riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Artinya, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya menjamak salat zuhur dan asar di Madinah, ketika beliau di Madinah tidak musafir dan bukan karena hujan, bukan karena takut. Nah, ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa Nabi melakukan seperti itu? Maka Ibnu Abbas menjawab, supaya tidak ada keberatan bagi umatnya. Yakni, jika salah seorang umatnya, atau kita, umat beliau, SAW, ada suatu hajatnya, suatu urusan, suatu pekerjaan, yang menuntut kita untuk menjamak salat, baik takdim atau takhir di sini, boleh takdim, boleh takhir. Ada contoh dari Nabi kita, SAW. Ada sunnahnya, atau ada teladannya dari Nabi kita, SAW. Dan itu dilakukan sifatnya insidental, artinya ketika ada urusan atau pekerjaan atau kesibukan yang betul-betul membuat kita kesulitan untuk sholat pada waktunya, sholat duhur dan asar pada waktunya, atau maghrib dan isya pada waktunya, sehingga diakhirkan di sholat waktu sholat asar, atau maghrib dan isya diakhirkan di sholat isya. Dan hal ini juga pernah diterapkan oleh Abdullah bin Abbas sendiri. Jadi Ibn Abbas yang meriwayatkan hadis ini, beliau juga mempraktekkan sendiri sholat tanpa alasan musafir ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, dia berkata, suatu hari Abdullah bin Abbas berkhutbah di tengah-tengah kami ba'dal asr hatta gharabatish syams. Beliau berkhutbah, ini Ibn Abbas ini habrul ummah, ulamanya umat, kiainya umat ini Ibn Abbas. Beliau mewarisi tafsir dari Rasulullah SAW. Beliau berkhutbah antara asar sampai terbenam matahari. Jadi beliau berkhutbah, bukan khutbah Jumat, bukan. Di selain hari Jumat, beliau berkhutbah setelah selesai salat asar, beliau naik mimbar dan berkhutbah terus sampai matahari terbenam. Beliau belum selesai khutbahnya. Sampai bintang-bintang mulai bermunculan. Berarti sudah masuk malam ini. Sudah malam dan bintang-bintang bermunculan. Ibnu Abbas belum memotong dan menyelesaikan khutbahnya. Sehingga sebagian orang berkata, as-salata, as-salata. Ya, artinya, hayu salat, hayu salat. Sebagian jamaah berkata begitu. Tetapi Ibnu Abbas tidak menghiraukan itu semua. Maka salah seorang dari Bani Taim enggak berhenti-berhenti menegur, salah, salah, salat, salat. Maka Ibnu Abbas berkata, apakah engkau hendak mengajarkan kepadaku tentang sunnah? Sungguh, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat antara duhur dan asar serta maghrib dan isya. Jadi Ibnu Abbas ketika ditegur seperti itu, sudah masuk waktu salat maksudnya ya, ayo kita salat maghrib. Maka Ibnu Abbas tidak menghiraukan dan terus meneruskan khutbahnya sampai masuk waktu isya. Sampai masuk waktu isya sehingga beliau melaksanakan salat maghrib dan isya itu pada waktu isya. Karena khutbah, karena taklimnya, karena ceramahnya itu. Maka ketika ditegur, ini waktu salat, Ibn Abbas malah menegur orang yang menegur dirinya. Malah membantah dan mengatakan, engkau tidak mengajarkan kepadaku tentang sunnah, sungguh aku telah melihat sendiri Rasulullah SAW menjama antara duhur dan asar, dan juga maghrib dan isya di Madinah. Maka Abdullah bin Syaqiq, perawi hadis ini, berkata ya, fahaka fi sadri min dhalika syai. Ada ganjalan, ada sesuatu yang mengganjal dalam dadaku tentang hal ini. Itu kenapa Ibn Abbas ini menjamak salat hanya karena udzur seperti ini. Timbul syak, timbul ganjalan dalam hatiku. Maka kemudian aku mendatangi Abu Hurairah. Abdullah bin Syaqiq yang meriwayatkan hadis ini berkata, setelah itu aku mendatangi Abu Hurairah, lalu aku tanyakan kepada Abu Hurairah tentang perkara itu. Maka, fasaddaqa maqalatah. Abu Hurairah membenarkan perkataan Ibn Abbas. Jadi membenarkan perkataan Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak salat zuhur dan asar, begitu pula maghrib dan isya di Madinah tanpa ada suatu alasan yang mendesak. Nah, di sini ada suatu keringanan bagi kaum muslimin yang mungkin profesinya dokter bedah misalnya, ketika hendak melaksanakan bedah pasiennya dan waktu bedahnya, waktu operasinya ini cukup panjang, menyita waktu yang panjang sehingga masuk waktu maghrib belum selesai. Nah, ini boleh mengakhirkan salat maghrib dan isya sampai waktu isya. Atau seorang, dicontohkan juga misalnya ya, seorang yang penggali tambang masuk ke dalam tanah gitu ya, menggali tambang dengan pakaian yang kotor dan sebagainya, dan itu berjam-jam dia di bawah tanah. Nah, ketika masuk waktu sholat duhur misalnya, dia masih di bawah tanah gitu ya, masih pakaiannya kotor, dan kalau harus naik lagi ke atas sholat duhur, turun lagi akan sangat menyulitkan. Ini boleh mengakhirkan sholat duhurnya dengan sholat asar nanti setelah masuk waktu sholat asar. Dan juga orang-orang yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sulit untuk diputus di tengah-tengah pekerjaannya. Dan tentu bukan pedagang. Adapun pedagang yang berdagang di pasar, ini dengan mudah, atau pegawai misalnya, dengan mudah dia meninggalkan tokonya atau meninggalkan pekerjaannya kalau pegawai untuk sholat. Hanya mungkin 10 menit, 15 menit, kembali lagi. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang menyulitkan sekali untuk diputus di tengah-tengahnya. Atau seperti tadi, dokter yang sedang menjalankan operasi bedah, atau seorang penggali tambang, dan sebagainya. Jadi jika ada uzur yang memang mendesak dan menyulitkan untuk salat pada waktunya, maka dibolehkan untuk menjamak salat duhur dan asar atau maghrib dan isya jika ada uzur atau ada alasan yang menuntut hal tersebut. Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi berkata, "Dhahaba jama'atun minal a'immah ila jawazil jam'i fil hadar lil hajah liman la yattakhidhuhu 'adatan." Sebagian para imam, sekelompok para imam-imam berpendapat bolehnya menjamak dalam keadaan mukim atau tidak musafir karena suatu hajat, suatu kebutuhan bagi siapa yang tidak menjadikan itu sebagai rutinitas atau kebiasaan. Nah, kemudian uzur yang terakhir adalah karena sakit, karena al-marad atau karena sakit. Seorang yang sakit, yang sangat kesulitan, dia merasa kesulitan untuk melaksanakan salat zuhur pada waktunya, begitu pula asar pada waktunya, menyulitkannya, memberatkannya, maka dibolehkan bagi orang yang sakit seperti ini untuk menjamak salat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Dibolehkan. Kenapa? Karena masyakkah, kesulitan, keberatan yang disebabkan sakit itu lebih berat daripada udzur matar, udzur hujan. Dan sakit yang membolehkan untuk menjamak salat ini adalah sekali lagi sakit yang membuat seorang pasien itu merasa kesulitan dan merasa kepayahan kalau harus melaksanakan salat pada setiap waktunya. Nah, inilah beberapa udzur atau alasan yang membolehkan seseorang untuk menjamak salat, salat zuhur dengan asar, salat maghrib dengan isya. Dan untuk menjamak dua salat ini dilaksanakan dengan satu adzan dan dua iqamat. Jadi untuk zuhur dan asar misalnya, adzannya cukup sekali di waktu zuhur, di waktu yang pertama, kemudian iqamatnya dua kali. Nah, kemudian satu masalah yang penting lagi adalah, bolehkah merubah urut-urutan salat yang dijamak? Misalnya kalau seorang menjamak takhir, jamak takhir. Salat maghrib dikerjakan di waktu isya, karena musafir atau karena udzur, atau karena sakit. Salat maghribnya diakhirkan, ditarik di waktu isya. Bolehkah dia salat isya terlebih dahulu, kemudian maghrib? Atau seorang musafir, dia mendapati suatu masjid, salat isya. Bolehkah dia salat isya bersama mereka? Setelah itu salat maghrib setelahnya. Artinya urut-urutannya boleh enggak dirubah, dibolak-balik? Pendapat yang kuat tidak boleh. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahwa urut-urutan salat ini tidak boleh dirubah bagi yang tidak menjamak salat. Kenapa? Karena syariat ini sudah menetapkan urut-urutan waktu salat itu, salat wajib ini. Maka hendaknya setiap salat fardu dilaksanakan sesuai dengan urutannya yang telah ditetapkan, ditempatkan oleh syariat. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi oleh karena itu, untuk urut-urutan salat ini bagi yang melaksanakan jamak takhir. Kalau jamak takdim pasti berurutan, zuhur kemudian asar, maghrib kemudian isya. Ini kalau jamak takdim. Tapi untuk yang jamak takhir, jamak yang diakhirkan, boleh jadi sebagian orang kebingungan atau bolehkah kita melaksanakan salat asar dulu kemudian zuhur? Karena kita mendapati di masjid orang-orang sedang salat asar berjamaah. Nah, jawabnya tidak boleh. Jadi urut-urutan salat harus sesuai dengan urut-urutan yang ditetapkan oleh syariat. Meskipun jamak takhir. Jadi seorang yang tidak jamak takhir maghrib dengan isya, dia wajib salat maghrib terlebih dahulu, kemudian salat isya. Seorang yang tidak salat zuhur dan asar di jamak, dia wajib salat zuhur dahulu, kemudian salat asar. Jadi urut-urutan salat tidak boleh dirubah, meskipun jamak takhir. Nah, inilah pembahasan yang penting terkait dengan menjamak salat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dikaruniai kefahaman dalam agama dan keistiqomahan dalam din. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.